Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah fi kitabih Usulun fit Tafsir Al-Thalith Nuzulul Qur'ani Ibtida'iyyun wa sababiyyun. Pasal yang berikutnya beliau sebutkan adalah tentang nuzulul Qur'an ibtida'i wa sababi. Turunnya Al-Qur'an ibtida'i dan sababi. Yang qasimu nuzulul Qur'ani ila qismain. Turunnya Al-Qur'an terbagi menjadi dua macam, ibtida'i dan sababi. Al-qismul awwal, macam yang pertama, ibtida'iyun, adalah ibtida'i. Apa yang dimaksud ibtida'i? Qala wa huwa ma lam yataqaddam nuzulahu sababun yaqtadih. Yaitu, yang dimaksud dengan ibtida'i adalah turunnya ma lam yataqaddam nuzulah. Turunnya ayat itu tanpa didahului suatu sebab tertentu. Turunnya sebuah ayat tanpa didahului suatu sebab tertentu. Sehingga secara langsung Allah Azza wa Jalla menurunkan suatu syariat, menurunkan suatu hukum tanpa ada peristiwa atau kejadian yang terjadi. Qala wa huwa ghalibu ayatil Qur'an, dan macam yang pertama inilah yang banyak dari ayat-ayat Al-Qur'an. Wa minhu qawluhu ta'ala, di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, wa minhum man 'ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna walanakunanna minas salihin. Di antaranya yaitu firman Allah Azza wa Jalla, wa minhum man 'ahada Allah, dan sebagian mereka orang-orang munafik, man 'ahada Allah, yang berjanji berikrar kepada Allah, la in atana min fadlihi, seandainya dia memberikan kepada kami dari keutamaannya, dari rizki yang Allah berikan, jika Allah memberikan rizki kepada kami, lanasaddaqanna walanakunanna minas salihin. Sungguh, pasti kami akan keluarkan harta kami untuk sedekah, dan kami sungguh akan menjadi orang termasuk dari orang-orang yang saleh. Ayat ini turun tanpa ada peristiwa yang terjadi atau sebab tertentu. Tapi Allah Azza wa Jalla langsung mengabarkan kepada Nabi kita alaihissalatu wassalam tentang kondisi orang-orang munafik. Ini mereka berjanji kepada Allah Azza wa Jalla bahwa seandainya Allah memberikan kepada mereka karunia, dibukakan pintu rezeki kepada mereka, mereka pasti akan bersedekah dan mereka akan menjadi orang-orang yang saleh. Tetapi Allah sebutkan dalam ayat yang berikutnya, falamma atahum min fadlihi bakhilu bih. Tatkala Allah Azza wa Jalla memberikan kepada mereka dari karunia-Nya, ternyata yang terjadi adalah mereka bakhilu. Mereka menjadi kikir dan tidak mau mengeluarkannya sebagai sedekah seperti yang mereka janjikan. Qala fa innaha nazalat ibtida'an fi bayani hali ba'dil munafikin. Maka ayat ini turun secara langsung tanpa sebab tertentu, fi bayani hali ba'dil munafikin, yang mana ayat ini turun dalam menjelaskan keadaan sebagian orang-orang munafik. Di sini Syekh memilih ayat ini karena ada sebab, karena ada alasannya. Kenapa beliau memilih memberi contoh dengan ayat ini? Karena ada alasannya. Apa alasannya? Yang beliau akan sebutkan setelah ini. Qala wa amma mashtuhira min annaha nazalat fi Tha'labah ibn Hatib fi fi kisratin tawilah. Adapun kisah yang masyhur, yang telah masyhur, min annaha nazalat, bahwa ayat ini turun, fi Tha'labah bin Hatib, pada peristiwa Tha'labah bin Hatib, seorang sahabi yang bernama Tha'labah bin Hatib, fi kisratin tawilah, dalam kisah yang panjang. Dzakaraha katsirun minal mufassirin, yang mana kisah tersebut banyak disebutkan oleh ahli tafsir. Wa rawajaha katsirun minal wa'ad, dan juga kisah itu diceritakan oleh banyak dari kalangan para penceramah. Fa dha'ifun la sihhata lahu, maka itu adalah kisah yang lemah, tidak ada benarnya. Tidak ada benarnya kisah terkait Tha'labah bin Hatib, karena peristiwa yang terjadi pada Tha'labah bin Hatib, maka turunlah ayat ini, itu kisah yang dhaif. Sehingga benar bahwa ayat ini turun tanpa sebab, bukan karena peristiwa Tha'labah bin Hatib. Apa kisah Tha'labah bin Hatib? Panjang kisahnya, yang kesimpulannya bahwa Tha'labah bin Hatib, beliau meminta untuk didoakan oleh Rasul alaihissalatu wassalam dengan dibuatkan pintu rizki. Dan dia berjanji, jika Allah Azza wa Jal membukakan kepadaku pintu rizki, pasti aku akan menunaikan hak-hak kepada orang-orang yang membutuhkannya. Aku tunaikan harta tersebut, dan aku tunaikan hak-haknya. Maka kesimpulannya, sampai pada Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Azza wa Jal, Allahumma rizuq Tha'labata malan, ya Allah, berikanlah rizki kepada Tha'labah. Maka Allah Azza wa Jal memberikan Tha'labah pintu rizki yang luas, memiliki banyak hewan ternak. Sampai akhirnya Tha'labah jarang didapati dia salat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin. Sampai dikisahkan bahwa beliau salat berjamaah hanya salat Jumat saja. Selainnya beliau tidak ikut salat bersama kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW bertanya tentang kondisi Tha'labah. Maka dikabarkanlah tentang kondisi Tha'labah bahwa dia sibuk dengan urusan dunianya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, waiha Tha'labah, celaka, Tha'labah telah celaka. Maka turunlah ayat ini, وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهِ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ. Dan sebagian mereka ada yang membuat perjanjian kepada Allah, jika mereka dibukakan pintu rezeki, pasti mereka akan bersedekah dan mereka akan menjadi orang saleh. Ternyata ketika Allah kabulkan permintaannya, mereka menjadi orang yang kikir, bahkan mereka tidak menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Maka setelah Tha'labah mendengar berita bahwa ada ayat yang turun mengenai kondisinya, maka Tha'labah keluar ingin bertaubat dengan membawa hartanya kepada Rasul alaihissalatu wassalam dan mengatakan, ya Rasulullah, ini saya keluarkan untuk sedekah. Maka Rasul alaihissalam enggan, tidak mau menerima sedekah Tha'labah. Kata Rasul alaihissalam, sesungguhnya Allah melarang aku menerima sedekah, untuk menerima sedekah dari kamu. Dan demikianlah kisah ringkas cerita dari kisah Tha'labah bin Hatib, yang mana dia ingin bertaubat kepada Rasul alaihissalatu wassalam, tetapi Rasul tidak mau menerima taubatnya. Maka ini kisah yang lemah dan tidak benar, kisah yang dhaif dari sisi sanad dan dari sisi isinya. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya, beliau mengatakan, wa hadhihi qissatun ghairu sahihah. Fadzalika li anna ar-rajula mahma adna min adh-dhunub idza taba wa raja'a ila Allah fa inna Allah yaqbalu minhu. Dikarenakan terdapat beberapa kritikan, ada beberapa kejanggalan pada kisah ini. Yang pertama dari sisi sanad, yang kedua dari sisi isi kisah itu, bahwa kata itu menyelisihi kaidah Islam yang diketahui oleh semua, bahwa seseorang jika dia ingin bertaubat sekalipun besar dosanya yang dia lakukan, pasti Allah akan terima taubatnya, pasti Allah terima taubat dia. Oleh karena itu, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, walihada yanbaghi al-insan idza sami'a mithla hadhihi al-qisas allati tukhalifu al-Qur'an an yuharriraha. Oleh karena itu, hendaknya seseorang apabila dia mendengar kisah-kisah yang seperti ini, yang dinisbatkan kepada sahabat atau kisah-kisah yang terdapat dalam athar, hendaknya dia allati tukhalif, yang menyelisihi Al-Qur'an, menyelisihi dalil, ayu harirah, hendaknya dia untuk menyaring dan memastikan kebenaran dari kisah tersebut. Tsumma bayyana ma fiha minal butlan, dan ternyata kisah ini setelah diperiksa kembali ternyata banyak sekali kebatilan-kebatilan di dalamnya. Nah, beliau memilih ayat ini karena suatu alasan tertentu, yaitu ada kisah yang masyhur di tengah-tengah masyarakat yang juga disebutkan oleh banyak dari kalangan mufassirin tentang kisah ini, bahwa ayat ini turun disebabkan peristiwa Tsa'labah bin Hatib. Dan ternyata bukan demikian. Yang benar bahwa ayat ini turun bukan tanpa peristiwa apapun yang terjadi. Hanya saja di sini Allah Azza wa Jalla langsung menurunkan ayat yang menyebutkan kondisi orang-orang munafik. Kondisi orang munafik bahwa mereka membuat perjanjian dengan Allah Azza wa Jalla, tetapi mereka berdosa dan tidak mau menepati janjinya. Jadi di sini juga terdapat faedah dibencinya perbuatan nazar, yaitu seperti bernazar, jika Allah menyembuhkan penyakit saya, maka saya akan melakukan ibadah puasa, maka saya akan berkurban. Nazar-nazar yang seperti ini makruh, tidak disukai, dikarenakan dia membuat perjanjian dengan Allah dan belum tentu jika dia nanti Allah sembuhkan dia akan melakukannya. Taib, itu yang pertama dari macam, dari bagian turunnya Al-Quran, yaitu turunnya Al-Quran secara ibtidai. Al-Qismu Thani, macam yang kedua, sababi, turunnya Al-Quran secara sababi. Wahuwa ma taqaddama nuzulahu sababun yaqdadi, yaitu yang turunnya didahului suatu sebab tertentu. Turunnya didahului oleh suatu sebab tertentu. Wasababu, dan sebab itu ada beberapa macam. Sebab-sebab itu ada banyak ragamnya. Yang pertama, contohnya seperti alif. Imma su'alun yujibullahu anhu. Bisa saja karena suatu pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah SAW, yang kemudian langsung turun jawabannya dari Allah Azza wa Jalla, yang kemudian dijawab langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Banyak contohnya seperti yas'alunaka 'anil ahillah, ayat yang turun yaitu firman Allah Azza wa Jalla, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj, mereka bertanya kepadamu tentang bulan-bulan haji, maka katakanlah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj, bulan-bulan haji itu merupakan waktu-waktu dan tanda-tanda bagi manusia, dan juga waktu-waktu untuk tunaikan ibadah haji. Dan juga ayat yang lain seperti yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya tentang kepadamu tentang khamr dan tentang perjudian. Yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu tentang haid dan seterusnya. Maka itu ada sebab yang ada suatu pertanyaan yang terjadi kepada Rasulullah SAW, maka langsung jawaban itu turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Sebab yang pertama. Yang kedua, ba, di antara sebab-sebab itu adalah aw hadithatun waqa'at tahtaju ila bayanin wa tahdhir, atau suatu peristiwa terjadi, hadithah, peristiwa yang terjadi, tahtaju ila bayan, yang butuh adanya penjelasan, wa tahdhir, dan peringatan. Jadi bisa saja yang pertama tadi karena suatu soal, maka turunlah ayat. Yang kedua, bisa saja karena sebab itu ada peristiwa terjadi yang butuh adanya penjelasan dan peringatan di situ. Seperti contohnya firman Allah Azza wa Jalla, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab." Dan jika kamu bertanya kepada mereka yang mengolok Allah dan Rasulnya, "La yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab." Maka mereka akan menjawab, sesungguhnya kami ini bercanda dan bermain, tidak serius, kami mengolok-olok, tetapi hanya bercanda. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Maka Allah katakan dalam ayat yang berikutnya, katakanlah abillah, apakah dengan ayat-ayat Allah, dengan Allah Azza wa Jal, dengan ayat-ayatnya wa rasulih, dan dengan rasulnya kalian memperolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. La ta'tadiru, tidak ada udzur bagi kalian, sungguh kalian telah keluar dari keimanan kalian, kafir setelah keimanan kalian. Nah, dua ayat ini nazalata fi rajulin minal munafikin. Dua ayat ini turun kepada salah seorang dari orang-orang munafik. Qala fi ghazwati Tabuk, yang mana dia berkata pada peristiwa peperangan Tabuk dalam suatu majlis, fi majlisin, orang munafik itu mengatakan, ma ra'aina mithla qurra'ina haula'i arghabu butunan wala akdzabu alsunan wala ajbanu 'inda al-liqa. Orang itu berkata, ma ra'aina mithla qurra'ina, sungguh kami tidak pernah melihat mithla qurra'ina, orang-orang yang seperti qurra' kami, pembaca Al-Qur'an dari kami, dari para sahabat. Haula'i arghabu butunan, mereka adalah orang-orang yang paling rakus perutnya. Wala akdzabu alsunan, yang paling dusta lisannya. Wala ajbanu 'inda al-liqa, dan mereka adalah orang yang paling pengecut, paling penakut di saat bertemu musuh. Ya'ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Mereka maksudkan di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Fabalagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sampailah berita itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wanazal al-Quran, maka turunlah ayat al-Quran yang menjelaskan peristiwa itu dan memperingati mereka. Faja'a ar-rajulu ya'tadiru ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah orang itu meminta udzur, meminta maaf kepada Rasul alaihi wasallam dengan mengatakan, tadi sesungguhnya kami hanya bercanda, kami bermain-main. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Maka Allah azza wajalla turunkan jawaban, yaitu, abillah, apakah dengan Allah Azza wa Jal, dengan agamanya dan ayat-ayatnya, dengan rasulnya kalian bermain-main? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Demikianlah, ini hukum orang yang memperolok-olok syariat Islam, memperolok-olok para sahabat Rasul alaihi wasallam, kufur, keluar dari agama Islam. Nah, itu yang kedua. Di antara sebab yang pertama tadi karena suatu pertanyaan, dan yang kedua karena suatu peristiwa terjadi. Ya, yang kedua karena ada peristiwa yang terjadi yang butuh adanya penjelasan di situ. Jim yang ketiga adalah, ini contoh-contoh sebab. Au fi'lun waqi'un yahtaju ila ma'rifati hukmihi. Atau peristiwa atau perbuatan, peristiwa yang terjadi, yahtaju ila ma'rifah hukmihi, yang butuh untuk diketahui hukumnya. Ada kejadian dan butuh untuk diketahui hukumnya, maka turunlah ayat Allah Azza wa Jal. Misal contohnya yaitu firman Allah Azza wa Jal, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Sungguh kami telah mendengar, Allah telah mendengar qawla allati tujadiluk, ucapan seorang wanita yang mengajukan kepadamu gugatan, fi zaujiha, terkait suaminya, wa tashtaki ila Allah, dan dia mengadu kepada Allah, wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah azza wajalla mendengar perbincangan kalian, mendengar perbincangan di saat wanita itu mengadu kepada engkau, Muhammad, Allah mendengar itu. Innallaha sami'un basir. Ayat ini turun pada seorang wanita, terkait seorang wanita yang dia mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa dia telah dizihar sama suaminya. Zihar adalah mengucapkan kepada istrinya dengan mengatakan, anti alayya kadhahri ummi, kamu seperti punggungnya ibuku, kamu seperti ibuku, maksudnya bukan istri saya lagi, kamu seperti ibuku. Zihar ini disebut zihar, dan di zaman jahiliyah dahulu zihar yang seperti ini teranggap sebagai talak yang bain. Jika seorang mengatakan demikian kepada istrinya, maka itu dihukumi sebagai talak, jatuh talak dan harus berpisah. Maka wanita ini dia merasa tidak bisa, dia punya anak. Dia punya banyak anak dan dia sudah berusia. Maka dia berharap kepada Rasulullah SAW supaya diberi kesempatan masih tinggal dengan suaminya. Maka datanglah orang itu, wanita itu kepada Rasulullah SAW yang mengadu tentang kondisinya bahwa dia seorang yang sudah banyak anaknya dan sudah tua usianya. Maka minta kepada Rasul supaya bisa masih bergabung dan bersama dengan suaminya dan tidak teranggap sebagai talak. Maka turunlah ayat tentang zihar dan hukum-hukum, bagaimana hukum zihar. Bagaimana hukum zihar, turunlah ayat pada ayat yang berikutnya setelah ini, alladzina yudhahiruna min nisa'ihim. Nah, kesimpulannya di sini, peristiwa suatu terjadi, kemudian turunlah ayat untuk memberikan penjelasan tentang hukumnya, tentang hukum peristiwa tersebut. Ini beberapa contoh-contoh sebab, beberapa contoh-contoh sebab. Tapi dan kesimpulan dari ini bahwa turunnya Al-Quran terbagi menjadi dua, yaitu sababi dan yaitu tanpa sebab dan karena suatu sebab tertentu, ibtidai dan sababi. Kemudian sebuah permasalahan, yaitu apakah mungkin suatu ayat dari Al-Quran turun dua kali dalam suatu peristiwa, dalam dua peristiwa, dalam dua kejadian, turun ayat ini, dalam kejadian ini, turun ayat ini, kemudian dalam peristiwa lain, turun lagi ayat yang pernah turun sebelumnya. Dijawab oleh Imam Asy-Syangqiti rahimahullah, bahwa apabila suatu hadis, apabila hadis yang menetapkan tentang sebab nuzul itu sanadnya sah dan benar, maka tidak masalah dan tidak mengapa satu ayat bisa saja dia turun dalam beberapa peristiwa. Ayatnya sama. Selama itu hadis yang sahih. Jadi tidak mesti ayat harus ayat itu hanya dalam satu peristiwa saja, tidak. Karena ada beberapa hadis yang menunjukkan demikian. Ada beberapa ayat yang mana dia turun dalam peristiwa ini dan peristiwa ini. Jika sanad dari hadis ini sah, benar, maka kita tetapkan, ya, ayat ini turun pada peristiwa ini dan peristiwa ini. Tapi itulah kesimpulan dari turunnya Al-Quran, ibtidai dan sababi. Tapi kemudian, fawaidu ma'rifati asbabin nuzul. Beberapa faedah mengetahui sebab-sebab nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Mengapa kita perlu mengetahui sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran? Kata beliau, ma'rifatu asbabin nuzul muhimmatun jiddan. Mengetahui sebab-sebab nuzul muhimmah jiddan. Penting sekali. Kenapa? Li'annaha tu'addi ila fawaidah kathirah. Karena mengantarkan kepada banyak faedah. Minha diantaranya, bayanu anna Al-Qur'ana nazala minallahi ta'ala. Yang pertama, diantara faedah dari mengetahui asbabun nuzul, yaitu bayan, menjelaskan bahwa annal Qur'an nazala minallah, Al-Qur'an ini betul-betul turun dari Allah. Bukan asal jawaban dari Nabi alaihissalatu wassalam. Tidak, tetapi itu wahyu. Turun langsung dari Allah azza wa jal yang menjawabnya. Wadhalika li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yus'alu 'ani syai'. Dikarenakan Nabi alaihissalatu wassalam beliau ditanya tentang suatu perkara, fayatawaqqafu 'anil jawabi ahyaran, maka beliau diam dari jawabannya. Terkadang beliau diam, tidak menjawab. Hatta yanzila alaihi alwahy, sampai wahyu turun kepada beliau. Nah, sering terjadi demikian. Ada pertanyaan dan Nabi alaihi wasallam tidak menjawab, diam dari pertanyaan tersebut. Beliau kadang mengatakan besok baru akan dijawab. Ternyata besoknya belum turun juga wahyu dan seterusnya. Kesimpulannya di sini, Rasul tidak menjawab, menunggu wahyu turun. Maka menunjukkan Al-Quran itu betul-betul turun dari Allah. Betul-betul turun dari Allah. Aw yakhfa, atau keadaan yang kedua, aw yakhfa al-amru al-waqi'ah, atau adanya kesamaran pada Rasul alaihissalatu wassalam tentang sesuatu yang terjadi. Suatu peristiwa yang terjadi, Rasul tidak tahu kebenarannya, tidak tahu kepastiannya. Fayanzilul wahyu mubayyinan lahu, maka turunlah wahyu yang memperjelas kondisi. Yang berjelas kondisi tersebut. Mitsalul awal, contoh yang pertama, yakni contoh bahwa Rasulullah SAW beliau diam di saat ditanya. Beliau diam, tidak bisa menjawab sampai turunnya wahyu. Yaitu firman Allah Azza wa Jalla, "Wa yas'alunaka 'anil ruh." Dan mereka bertanya kepadamu tentang ar-ruh. Apa itu ruh? "Kulir ruhu min amri Rabbi." Katakanlah wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, "Kulir ruh." Ar-ruh itu merupakan urusan Rabbku. "Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan." Dan tidaklah yang diberi untuk kalian dari ilmu ini hanya sedikit. Di sini Rasulullah alaihi salatu wassalam diam di saat ditanya tentang ruh, maka beliau tidak menjawab. Fa fi sahih al-Bukhari an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dalam sahih Bukhari. Dan ayat ini turun karena suatu sebab, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna rajulan minal yahud, bahwa ada seorang dari Yahudi, qala ya Abul Qasim mar ruh, wa ya Abul Qasim, apa itu ruh? Fasakat, maka Nabi alaihi wasallam diam. Wa fi lafdhin fa amsaka an-nabi sallallahu alaihi wasallam falam yurdd alaihim syai'an, maka Nabi diam dan tidak menjawab pertanyaan mereka sama sekali. Fa'alimtu annahu yuha ilaihi, maka kata Abdullah bin Mas'ud, maka aku tahu bahwa Nabi alaihi wasallam menunggu turunnya wahyu, dan beliau sedang diturunkan kepadanya wahyu. Fakumtu maqaim, maka aku tetap pada tempatku, yakni aku tetap berdiri pada posisiku. Falamma nazala al-wahyu, maka ketika telah turun wahyu itu, qala, maka beliau menjawab, wa yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Maka mereka bertanya kepada tentang ruh, maka katakanlah ar-ruh itu merupakan dari termasuk urusan Rabbku. Ini contoh yang pertama, bahwa beliau alaihi wasallam diam dari jawaban sampai datang wahyu. Amitsalu tsani, contoh yang kedua, yaitu terkait bahwa Nabi alaihi wasallam tersamar bagi beliau suatu perkara yang terjadi, sehingga beliau butuh penjelasan. Yaitu firman Allah Azza wa Jal, yaquluna la irraja'na ila al-madinah la yukhrijanna al-'azzu minha al-adhal. Terkait keadaan orang munafik, mereka berkata, la irraja'na ila al-madinah, seandainya kami kalau sudah kembali ke Madinah, kalau kami sudah kembali ke Madinah pulang dari peperangan ini, la yukhrijannal a'azzu minhal adhal, sungguh benar-benar orang-orang yang kuat akan mengusir, mengeluarkan dari Madinah orang-orang yang lemah. Di sini orang munafik menginginkan orang-orang yang kuat itu adalah mereka, dan orang-orang yang lemah adalah Rasulullah alaihi wasallam dan para sahabat. Fa fi sahih al-Bukhari, sebab turunnya ayat ini dalam sahih al-Bukhari, anna Zaid ibn Arqam, bahwa Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu, sami'a Abdullah bin Ubay ra'sal munafikin. Beliau mendengar ucapan yang dikatakan oleh Abdullah bin Ubay, pentolan kepala orang-orang munafik. Yaqulu dhalik, bahwa dia mengatakan demikian, la irraja'na ilal madinah la yukhrijanna al-azzu minhal adal, orang yang kuat pasti akan mengusir, mengeluarkan dari Madinah orang-orang yang lemah, yaitu yang dimaksud adalah Rasul dan para sahabatnya. Yuridu annahu al-azz wa Rasulullah wa ashabuhu al-adhal. Dia menginginkan yang kuat itu adalah dia dan kawan-kawannya, yang kuat adalah orang munafik, dan yang lemah adalah Rasul dan para sahabatnya. Fa akhbara Zaidun ammahu bidzalik. Maka Zaid mengabarkan, Zaid bin Arqam menceritakan apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Ubay kepada pamannya, juga seorang sahabat. Maka pamannya, fa akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, pamannya mengabarkan apa yang diceritakan oleh Zaid bin Arqam tentang ucapan orang munafik. Fada'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Zaidan fa akhbarahu. Maka Nabi alaihi wasallam ketika mendengar cerita ini, beliau memanggil Zaid untuk memperjelas, untuk memastikan beritanya. Fa akhbarahu bima sami'. Maka Zaid bin Arqam menceritakan kepada Rasul, mengkhabarkan dengan apa yang dia dengar dari Abdullah bin Ubay. Thumma arsala ila Abdullah bin Ubay wa ashabih. Kemudian Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk menemui Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya dari kalangan orang munafik. Fahalifu maqalu. Maka mereka semua bersumpah bahwa mereka tidak pernah mengucapkan ucapan yang demikian. Baru setelah itu ketika sampai berita kepada Rasul bahwa mereka tidak mengatakannya, dan mereka bersumpah atas penolakan dan pengakuan mereka tidak ada, fasaddaqahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan apa yang mereka sumpahkan tersebut. Benar, berarti mereka tidak mengucapkan. Akan tapi fa anzalallahu tasdiqa Zaidin fi hadhihi al-ayah, maka turunlah ayat yang Allah turunkan, Allah turunkan ayat yang membenarkan ucapan Zaid dalam ayat ini. Allah turunkan suatu ayat yang membenarkan ucapan Zaid bahwa betul mereka itu mengatakan demikian. Baru setelah itu fastabana al-amru li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, baru setelah itu tampaklah perkara itu jelas di hadapan Rasulullah alaihi salatu wasallam bahwa mereka berdusta. Demikianlah orang munafik adalah orang-orang yang pandai berdusta, bahkan mereka bersumpah atas nama Allah atas kedustaan mereka. Juga dalam hadis ini terdapat faedah bahwa hendaknya seseorang di saat dia menerima suatu berita untuk memastikannya kembali tentang penukilan berita tersebut. Di mana Rasulullah SAW ketika mendengar berita ini, beliau panggil langsung sumber orang yang mendengar langsung. Dipanggil Zaid, diminta untuk bercerita kembali. Baru setelah itu Rasulullah SAW melakukan tindakan atas berita yang sudah beliau pastikan ini. Nah, itu faedah yang pertama, yaitu menjelaskan bahwa betul Al-Quran ini turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengannya Rasul bisa menjawab suatu pertanyaan dan juga Rasul menjadi jelas bagi beliau apa yang awalnya samar di hadapan beliau. Nah, beliau seorang manusia yang tidak mengetahui yang gaib, maka turunlah wahyu yang memperjelas peristiwa yang terjadi sebenarnya. Inilah faedah yang pertama dari mengetahui sebab-sebab an-nuzul. Baik, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bi'inillah. Naktafi ila hadha. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.